Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wasiyatu Sughra. Kemarin kita telah menyebutkan dalil daripada Quran dan dalil daripada sunnah tentang wasiat yang paling utama adalah wasiat takwa. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ketika menjawab pertanyaan ya salah seorang daripada pembesar di negeri Maghrib, Abul Qasim, beliau berkata tentang Mu'adz ini, hadis yang diriwayatkan oleh yakni Mu'adz bin Jabal tentang perkataan Nabi SAW kepadanya, wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu minan Nabi SAW bimanzilatin aliyah. Ketika Nabi berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, hendaklah engkau mengikuti kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan menghapuskan kejelekan, dan hendaklah engkau pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Dan adalah sosok Mu'adz ini bagi Nabi SAW, semoga Allah meridhai Mu'adz, memiliki kedudukan yang tinggi. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Berarti Mu'adz ini bukan orang biasa, dia orang yang istimewa. Ya, wasiat dari orang yang istimewa kepada orang yang istimewa menunjukkan betapa agungnya wasiat ini. Rasulullah pernah menunjukkan keistimewaan Mu'adz, berkata Nabi, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh saya benar-benar mencintaimu. Dan ini adalah sunnah bagi seseorang ketika mencintai saudaranya seiman, karena Allah semata untuk menyatakan demikian dengan menyatakan, akhi, saudaraku, inni uhibbuka fillah, saya mencintai engkau karena Allah. Disunnahkan, dan disunnahkan bagi orang yang mendengarkan jawaban perkataan tersebut menjawab, ahabbakallah alladhi ahbabtani fi, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintai saya karenanya. Dan mencintai seorang mukmin karena Allah adalah merupakan ya authaqu urul iman, buhul iman yang terkuat, yang mana seseorang tak akan pernah merasakan nikmatnya iman sampai dia mampu mencintai saudaranya, bukan ada tendensi pribadi. Karena kebanyakan manusia dalam bergaul karena tendensi tertentu. Ya, kenapa kau mencintai si fulan? Dia orangnya kaya, gampang minjem duit sama dia. Kenapa kau cintai dia? Iya, kenapa tidak aku cintai dia? Dia satu kerabat denganku, sama marga kami, sama-sama si Taurus. Contohnya. Kenapa kau cintai dia? Iya, karena aku tengok cantik-cantik anaknya. Tahan-tahan dapat 1-2. Kebanyakan manusia membangun kecintaan di atas ya kepentingan-kepentingan duniawi. Maka orang yang akan mendapatkan ya kenikmatan iman dalam hatinya tatkala dia mampu benar-benar mencintai seseorang saudaranya, tak lain tak bukan kecuali karena Allah semata. Allah mencintai orang-orang saleh, maka dia pun mencintai kesalehan orang ini, dan dia pun bersahabat dengannya di atas kesalehan. Dan di hari kiamat, di antara tanda-tanda orang yang akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari didekatkan matahari, orang tenggelam dengan keringatnya, di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang yang mereka itu saling berkasih sayang, mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah jalla wa ala. Inilah setinggi-tingginya iman. Ya. Maka kata Rasulullah, wahai Mu'adz, sungguh benar-benar aku mencintaimu. Wa kana yurdifuhu wara'ah, dan Nabi senantiasa membonceng Mu'adz di belakangnya. Dan menunjukkan kedekatan Nabi dengan Mu'adz bin Jabal. Nabi tak membonceng semua orang, dia bonceng orang-orang dekat dengannya. Dia bonceng Usama, dia bonceng Muhammad bin Ja'far, dia bonceng Abdullah bin Abbas, bukan sembarang orang. Semua orang-orang terdekat dengan Nabi yang istimewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini menunjukkan keistimewaan Mu'adz. Wa ruya fihi annahu a'lamul ummati bil halal wal haram. Dan ada diriwayatkan tentang Mu'adz ini, dialah di antara umat ini seluruhnya yang paling paham dengan halal dan haram. ya, yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa annahu yuhsyaru amama al-ulama'i bi ratwatin ay bi khutwatin, dan disebutkan dalam beberapa riwayat dibangkitkan Mu'adz di hari kiamat ya satu hasta atau satu tombak melebihi pada para ulama-ulama lainnya. Wa min fadlihi annahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu, dan di antara keutamaan Mu'adz Nabi menjadikannya sebagai duta. Duta Nabi yang diutus untuk ya berdakwah di negeri Yaman sekaligus sebagai hakim wali di sana, pemutus perkara, da'ian, sebagai da'i yang menyuruh manusia. Dan Nabi tak pernah suruh kecuali orang-orang istimewa. Ya, subhanallah. Tak akan mungkin Nabi suruh menjadi dutanya kecuali orang-orang istimewa. Tak semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus menjadi duta-dutanya. Da'ian wa mufaqqihan wa muftian, dia merangkap banyak hal sebagai da'i, menyuruh orang kepada Islam. Wa mufaqqihan, mengajarkan orang tentang Islam. Wa muftian, memberikan fatwa tentang Islam. Wa hakiman, sebagai hakim, sebagai pemimpin ya ila ahli Yaman, di negeri Yaman sana. Ini semua menunjukkan keutamaan Mu'adz, orang istimewa, mendapatkan wasiat yang istimewa. Wa kana yushabbihu bi Ibrahim al-Khalil, dan adalah ya Nabi SAW mengumpamakan Mu'adz ini bagaikan Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Wa Ibrahim wa imamun nas, di mana Ibrahim adalah pemimpin bagi manusia. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Mas'ud pernah berkata, inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin, sesungguhnya Mu'adz adalah satu umat, satu pemimpin yang dia berdiri tunduk, taat, patuh, lurus, dan tidak pernah sekalipun tergolong daripada orang-orang musyrik. Tashbihan lahu bi Ibrahim, karena perkataan ini pernah dikatakan kepada Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin ummatan qanitan lillah, seorang pemimpin yang lurus, yang taat, yang tegak dengan perintah Allah SWT. Walam yakun minal musyrikin, tak pernah Ibrahim condong kepada kesyirikan, apalagi menjadi bagian daripada orang-orang musyrik. Maka diibaratkanlah, diumpamakanlah ya Mu'adz sebagaimana Ibrahim al-Khalil, menunjukkan betapa lurusnya Mu'adz bin Jabal, tak miring, tak mencong, lurus, tegak dalam beragama dan dalam mengemban agama. Ya, thumma innahu sallallahu alaihi wasallam wassahu hadhil wasiyah, karena itulah Nabi mengwasiatkan kepadanya wasiat ini. Fa'ulima annaha jami'atun, maka diketahuilah bahwa ini wasiat, wasiat pamungkas yang mengumpulkan segala macam kebaikan. Kesempurnaan Islam ada dalam menjalankan hadis yang Rasul sebutkan kepada Mu'adz ini. Subhanallah. Hadis inilah kesempurnaan kita dalam beragama. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Orang yang sempurna adalah orang yang menyempurnakan hak Allah. Hak Allah dapat diperoleh ketika orang benar-benar mendudukkan takwa dalam hatinya. Orang akan sempurna ketika dia mampu untuk menambal segala macam dosa-dosanya dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal saleh. Karena tak akan ada orang yang selamat daripada dosa-dosa, siapapun juga. Bahkan para anbiya pun tergelincir dalam dosa, meskipun para ulama mengatakan dalam dosa-dosa kecil. Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam saja alaihissalam bermaksiat, menyelisih perintah Tuhannya. Karena itulah orang yang sempurna adalah orang yang menyempurnakan hak Allah, menyempurnakan hak dirinya ketika hak dirinya tergelincir dalam berbagai macam kubang-kubang dosa. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Orang yang sempurna adalah yang menyempurnakan hak manusia. Ada tiga hak. Jika kita mampu mengerjakan tiga hak ini, menyempurnakannya, sempurnalah iman seseorang. Hak Allah, hak dirinya. Kemudian yang ketiga, hak manusia. Kalau antum perhatikan hadis Nabi SAW ketika tiga orang datang menanyakan bagaimana kaifiat ibadah Nabi, maka diceritakan Nabi SAW beribadah seperti ini, seperti ini. Tiga-tiganya berkata, ibadah Nabi tak banyak, wajar. Karena dia Nabi, diampuni dosa-dosanya akan datang yang telah lampau. Kita kalau mau ikut Nabi harus lebih banyak beribadah daripada Nabi. Saya tak akan pernah selama-lamanya ya tidur malam, saya akan qiyamul lail. Ya. Dia berjanji tidak akan pernah tidur malam. Ya. Yang kedua berkata, saya berjanji tidak akan pernah sekalipun siang hari berbuka, saya puasa setiap hari. Ya. Yang ketiga berkata, saya pun berjanji tidak akan pernah menikahi perempuan-perempuan. Payah menikah, banyak tuntutan. Ya, perempuan mengkek-mengkek. Udahlah, tak usah nikah. Fokus tu ibadah. Nabi SAW tak senang mendengar perkataan ini. Nabi mengatakan, aku yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mengerti tentang Allah. Aku tidur malam. Kita berikan hak mata ini. Ya, jangan tak diberikan hak mata. Kita berikan hak perut. Kita manusia bukan malaikat. Kalau andai kata kita malaikat, tak perlu payah-payah sabilun najah buat buka-buka di sini. Subhanallah. Udah, tak usah buka. Karena tak ada, ya, malaikat itu yang makan. Kita bukan malaikat. Penuhi hak diri kita. Subhanallah. Penuhi pula hak syahwat kita yang dibawa perut. Subhanallah. Dengan cara yang halal. Dan inilah fitrah manusia, fitrah Islam. Maka kita harus penuhi semua hak. Ya. Allahu Akbar. Kemudian wahya kadzalik liman aqalha, sungguh wasiat ini benar-benar wasiat yang pamungkas bagi orang yang mau memikirkannya. Dan orang akan senantiasa tak sempurna dalam tiga hal ini. Ada yang sempurna ngurus istrinya, sempurna, benar-benar sempurna, tak pernah kurang belanja segalanya, tapi dia abaikan hak Allah. Ada yang sempurna mengurus hak Allah, tapi dia abaikan hak dirinya. Dan begitulah seterusnya. Ma'annaha tafsirul wasiyatil Qur'aniyah, apalagi ini adalah merupakan tafsir daripada wasiat Quran, ya, agar orang bertakwa. Subhanallah. Apa itu takwa jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berkata Talq ibn Habibin, "Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa." Kalau engkau menghadapi fitnah, ujian, cobaan, bencana, petaka, musibah, hadapilah dia dengan takwa. Qalu wa man taqwa, wahai Talq, apa itu takwa? Karena tiap Jumat kita mendengar wasiat khatib agar semua kita bertakwa kepada Allah. Tiap minggu, tiap Jumat kita mendengar takwa, takwa, takwa. Di mana-mana pun bersebar masjid-masjid takwa. Apakah dia takwa? Maka berkata Talq bin Habib, ya, apa itu takwa yang dia menjadi pemungkas ketika kita menghadapi bencana, petaka, musibah, ujian? An ta'amala bi ta'atillahi ala nuril minallah. Engkau mengerjakan, ya, segala macam bentuk aktivitas taat kepada Allah di atas cahaya, di atas ilmu, ada dalil, ada petunjuk, ada perintah, itu takwa. Tarju thawab Allah. Ketika kau mengerjakan ketaatan tersebut, engkau mengharapkan Allah, ganjarannya, pahalanya, ridhanya, bukan mengharapkan dengannya manusia, ganjaran manusia, pujian manusia. Dan engkau mengerjakan semuanya di atas cahaya ilmu, artinya ada dalilnya, itulah takwa. Kalau orang zikir teriak-teriak, loncat-loncat, berputar-putar, bukan takwa. Kenapa? Karena tak demikian Rasulullah ajarkan. Tak ada dalilnya, tak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bukan ala nurin minallah tabaraka taala. Tidak seperti itu. Ya, ada yang mengarang-arang zikir-zikir sendiri yang tidak ada panduannya. Huwa, hu, hu. Bukan takwa, karena bukan ala nurin minallah. Ada orang yang beramal, beribadah, berinfak, bersedekah dan seterusnya, tapi mengharapkan manusia, bukan takwa. Karena takwa harus ada dalilnya, benar tujuannya adalah Allah jalla wa ala. Kemudian kata beliau, ya, wa anta taruka ma'siyatallahi 'ala nuril minallah. Takwa ketika engkau meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kau tinggalkan dengan ilmu, dengan cahaya, dengan dalil. Karena tidak semua manusia itu meninggalkan perbuatan dianggap maksiat. Mungkin orang-orang mengklaim maksiat padahal bukan maksiat. Mungkin orang-orang mencela padahal dia tidaklah maksiat. Subhanallah. Maka yang namanya maksiat adalah yang ada dalilnya itu maksiat. Itu perkara yang jelek, itu perkara yang buruk. Itu namanya maksiat. Ada cahayanya, ada dalilnya. Ditinggalkan, itu namanya takwa. Andai kata dikerjakan manusia, dikatakan manusia, perbuat manusia, dalilnya ada, ya, maka itu bukanlah maksiat. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, engkau meninggalkan segala macam bentuk maksiat, ya, al-nur minallah, yang mana itu didasari dengan ilmu daripada Allah SWT. Memang itu maksiat. Fatakhafu iqaballah, karena engkau takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan tapi bukan karena Allah takutnya, takut kepada jin, takut kepada hantu. Sebagian tempat-tempat yang indah-indah di mana-mana ditempelkan, ya, segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan, dilarang di pantai selatan ini berbuat mesum. Kenapa? Nanti marah nyiruruh. Ini dia tinggalkan perbuatan maksiat bukan karena Allah, karena hantu. Ini tidak ketakwaan. Subhanallah. Ya. Maka inilah takwa. Dan inilah pakaian yang terbaik bagi manusia. Kita punya dua pakaian, pakaian zahir dan ada pakaian batin, dan ada pakaian batin. Pakaian zahir ini yang kita tampakkan. Pakaian batin yang dalam hati kita ini, itulah takwa. Yang kita harus sentiasa mensiringkan antara luar dan dalam kita. Ya. Kata Allah, "Wa libasut taqwa dzalika khairun." Sesungguhnya pakaian yang dalam ini, pakaian takwa itu lebih baik. Gampang merubah pakaian luar, sebentar aja antum nampak kayak wali-wali itu, kayak di TV-TV itu. Buat serban tinggi-tinggi, pakai baju jubah besar-besar, kacamata hitam, pakai tongkat, jalan batuk-batuk dikit, dah. Jadi antum. Jadi apa? Kayak wali-wali di TV-TV. Tapi takwa itu di sini, at-taqwa hahuna, takwa itu dalam sini. Ya, bukan apa yang tampak, itu percikan takwa, tapi intinya di dalam. Ya, casingnya tampak bagus, tertawan kita melihat casing begitu indahnya casing handphone ini, dalamnya mesinnya mesin jahit. Siapa yang mau beli? Subhanallah. Waqila, berkata penyair sebagai penutup, panjang kali ini. Khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa yang besar yang kecil, itulah takwa. Wasna' kama shin fawqa ardi asy-syauqi. Bagaikan berjalan di pelataran di atas bumi tanah kebun yang banyak padanya duri. Ya. Yuhadziru ma yara. Dia waspada melihat apa yang ada di hadapannya. Kalau antum jalan, sini ada beling, sini ada kaca, ada paku, pasti antum tak jalan sembarangan. Jalan berhati-hati, kakinya dipijak, jangan sampai menginjak beling, jangan sampai menginjak kaca, jangan sampai kena duri. Itulah takwa. Mau berbuat, hati-hati lihat. Oh ini haram, jangan. Oh ini riba, oh ini zalim, oh ini enggak boleh kita. Itulah takwa. Kalau orang semua dia buat tak melihat, bagaikan orang berlari sembarangan di tanah yang penuh dengan beling, duri, penuh dengan besi dan seterusnya, ini orang adalah orang gila, tak berakal. Subhanallah. Tak takut dia dampaknya, mungkin kakinya akan berlubang, kakinya akan tembus dengan paku berdarah, ya, dan seterusnya. Dalam agama, orang yang tak peduli dengan perintah Allah Jalla wa'ala, ini orang gila. Subhanallah. Orang puasa dia ahlu hisab, ini orang gila. Subhanallah. Ya, tak takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Engkau jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung menjadi gunung gabungan daripada batu-batu kecil. Dosa-dosa kecil yang dikumpulkan menjadi dosa besar, akan menghantam seseorang, menghabiskan seseorang. Allahu tabaraka taala alam. Kita padakan sampai di sini, besok pagi kita lanjutkan kalau masih ada ajal. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tentang salat fajar, Ustaz. Di Mekah itu kan jedanya antara adzan iqamah itu 25 menit, Ustaz, ya. Sedangkan di sini kadang 10 menit. Sah enggak salat kita, Ustaz? Kalau telah masuk waktu fajar, sah salatnya. Kenapa? Kadang di kalau belum masuk waktu fajar, tak sah salatnya. Antara fajar shodik itu kan, Ustaz. Kalau sudah masuk fajar shodik, masuk waktu fajar. sah salatnya, wajib kita imsak, tak boleh kita lagi makan minum. Wa kulu wa syarabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Makanlah, minumlah sampai tanpa benang-benang ya putih daripada fajar, dari benang-benang hitam dari malam. Makan minum ya sampai datanglah waktu fajar. Kalau sudah datang waktu fajar, tak boleh lagi makan minum. Ketika itu wajib salat. Adapun waktu salatnya antara tenggang waktu antara azan dan iqamat, itu perkara-perkara yang sifatnya sesuai kemaslahatan. Boleh 5 menit, boleh 10, boleh 20, terserah. Enggak ada masalah. Ya. Antum di mana muskilnya? Apa muskilahnya apa? Tentang salat sahnya itu, Ustaz, tentang buka. Salat? Iya, salat fajar. Iya, salat fajar. Terus Karena mungkin kehati-hatian jarak antara adzan iqamah itu kan sampai 20. Azan itu boleh dikumandangkan ya dua kali ketika subuh, satu azan sebelum fajar ya untuk membangunkan orang. Pada masa Nabi dua kali azan. Pertama azannya ya Bilal bin Rabah. Yang kedua azan Ibnu Maktum. Ketika azan Ibnu Maktum, dia tak berani azan dan dia buta sampai dikatakan kepadanya orang, asbahta, sudah masuk subuh, sudah masuk subuh. Andai kata azannya azan kedua, boleh salat subuh. Andai kata azannya itu azan pertama, haram salat subuh. Salat malam dibolehkan, witir dibolehkan. Ada muskilah? Enggak ada. Alhamdulillah. Nah, tafadhal antum. Bismillah. Ustaz, untuk imam itu kan kita untuk diikuti gitu ya. Terus apakah gerakan imam juga mutlak kita ikuti gitu ya? Maksudnya harus sama gitu. Iya. Ada perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama menjadi rukun salat. Maka kita tak boleh menyelisih imam dalam hal tersebut. Kata Nabi, "Inna man ju'ilal imam li utamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikut. Fa idza kabbara fakabbiru, jika dia bertakbir bertakbirlah. Fa idza raka' farku'u farka'u, jika dia rukuk rukuklah. Fa idza sajada fasjudu, kalau andai kata sujud sujudlah. Dan begitulah seterusnya. Rukun salat diikuti imam. Jangan sampai imam telah bangun dari sujud, kawan masih sibuk baca doa panjang-panjang. Imam sudah salam, dia baru bangun, tak sah salatnya, batal. Ada gerakan-gerakan yang para ulama mengatakan itu gerakan-gerakan bukan bagian daripada perkara-perkara rukun salat ataupun kewajiban salat, tapi gerakan-gerakan yang disunnahkan belaka, tak wajib, sunnah. Di antaranya adalah mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ini sunnah, tak wajib. Ketika ada orang yang mengatakan Allahu Akbar gini aja, tak ada masalah. Dalam bab ini, karena bukan perkara wajib, bukan perkara rukun, boleh saja makmum tidak mengikuti imam. Walaupun lebih utama mengikuti imam, ya. Tapi dalam perkara-perkara ijtihad mazhabi, sebaiknya mengatakan bahwasanya solat itu ketika berdiri seperti ini, ya. Maka dalam hal ini silakan saja dia tak mengikuti imam, ya. Karena perbedaan dalam memandang gerakan-gerakan yang dia bukan gerakan kewajiban solat ataupun gerakan-gerakan rukun solat, ya. Demikian juga perkara-perkara spesifikan dalam gerakan-gerakan lainnya seperti sujud, mana lebih dahulu, apakah tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu. Hal ini kita tidak harus mengikuti imam. Ya, boleh berbeda. Boleh tidak yakni mengikuti imam karena dia bukan perkara rukun, bukan pula perkara kewajiban dan dia perkara-perkara ijtihadi. Boleh saja tangan dulu antum nisi imam atau mengikuti imam lebih utama. Andai kita tahu gerakan imam, ya. Yang tak boleh ketika sujud, kening dulu jatuh. Nah, tak bolehlah itu. Boleh tangan, boleh lutut, jangan kening. Ya. Maka dalam gerakan-gerakan yang tidak menjadi rukun ataupun gerakan yakni kewajiban-kewajiban salat, tak mengapa makmum menyisih imam. Imamnya duduknya iftirash, dia duduk tawaruk, tak ada masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih utama mengikuti gerak-gerik imam. Karena kumun hadis tadi, ya. Allahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.